Alhamdulillah alladhi ikhtara al-baqa' li nafsihi wa ardallah wa hakama fihim bi'adrihi wa amdah wa yassara kulla lima khuliqa lahu fa'ardah ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruh wa syukur yujibul mazidah birrifni wa ashadu anna sayyidana wa nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi khassahu bisyafa'ah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil kiramil barara wa sallama tasliman kathira. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyyaya bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Shadaqallahul 'adzim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini merupakan Jumat terakhir kita berada di bulan Sya'ban 1438 Hijriah. Insyaallah malam nanti jika tidak ada halangan kita akan masuk ke satu Ramadan. Dan mudah-mudahan kita berharap bahwa Ramadan tahun ini akan dilakukan secara bersama-sama. Bukan sekedar di negara kita tapi juga di negara-negara yang lain. Kita sudah mendapatkan informasi bahwa seluruh negara Timur Tengah, Asia Pasifik, Asia Selatan, dan beberapa negara Eropa akan melaksanakan sholat taraweh mulai malam nanti. Tentu kita harapkan juga demikian karena ini ada juga semangat persatuan dan kesatuan di kalangan umat Islam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga betul-betul kita memanfaatkan momentum Ramadan yang penuh dengan keberkahan, kemuliaan, keagungan ini untuk kita jadikan sebagai momentum peningkatan kualitas diri kita, kualitas keluarga kita, maupun juga kualitas ketakwaan masyarakat dan bangsa kita. Karena ini adalah sebuah peluang untuk melakukan muhasabah, memperbaiki diri, melakukan introspeksi terhadap hal-hal yang sudah kita lakukan selama ini, terutama kaitan dengan pembangunan umat, tentang pembangunan kesejahteraan, dan kemudian juga peningkatan kualitas umat itu sendiri. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Ramadan sesungguhnya adalah merupakan syahrut tarbiyah, bulan pendidikan, bahkan juga bulan pendidikan robbaniyah, syahrul at-tarbiyah robbaniyah, pendidikan yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah sangat mencintai orang-orang yang beriman, orang-orang yang dipilih untuk mengabdi kepada-Nya, sehingga kalimat yang dipergunakan pun juga kalimat panggilan terhadap orang-orang yang beriman, bukti cinta dan kasih sayang Allah kepada orang-orang yang beriman. Karena itu ibadah puasa jangan dianggap sebagai sebuah beban, tapi harus dijadikan sebagai peluang untuk kita dekat dan taqarrub kepada Allah. Peluang untuk kita lebih mencintai Allah, mencintai ajaran-Nya, meyakini kebenaran-Nya. Peluang untuk semakin taqarrub kepada Allah. Dan Allah juga sangat mencintai hamba-Nya yang melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Kita menyadari di dalam surat Al-Baqarah yang saya bacakan tadi 183, Allah memanggil kita orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman. Bukan ya ayyuhannas, bukan. Bukan sekalian manusia, tapi wahai orang-orang yang beriman. Orang-orang yang telah aku pilih untuk mengimani, meyakini kebenaran firman-Ku, kebenaran wahyu-Ku, untuk mengimani segala macam aturan yang telah aku gariskan buat keselamatan dan kehidupan kamu sekalian. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan bagi kamu sekalian as-syiyamu, puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu sekalian, yang tujuan utamanya adalah agar kalian menjadi orang-orang yang takwa. Sangat menarik kata-kata takwa pada ayat-ayat tentang ibadah saum ini. Karena di dalam Al-Quran, ayat tentang ibadah puasa itu ayat Al-Baqarah 183 dan berakhir pada Al-Baqarah 187. Akhir dari Al-Baqarah 183 adalah An-lakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Dan kemudian akhir dari ayat 187, wa yubayyinu ayati lin-nasi la'allahum yattaqun. Jadi di akhir dari kedua ayat ini adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Demikian dahsyatnya kekuatan takwa, hebatnya kekuatan takwa, sehingga dijadikan sebagai tujuan utama dari ibadah saum yang akan kita lakukan esok hari sampai selama kurang lebih satu bulan. Karena kita mengetahui takwa itu adalah indikator kemuliaan. Kemuliaan manusia bukan ditentukan oleh jabatannya, oleh hartanya, oleh pengetahuan semata-mata, oleh rasnya, oleh kesukuannya, kebangsaannya, akan tetapi ditentukan oleh ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya paling mulia di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Jadi sebenarnya ibadah saum yang diberikan oleh Allah, yang diwajibkan oleh kepada kita, dalam kerangka memuliakan diri kita. Allah ingin manusia yang beriman itu menjadi orang-orang yang mulia. Dan tidak ada kemuliaan dalam pandangan Allah selain dari kemuliaan takwa. Ketika dia kaya, dia manfaatkan kekayaannya untuk peningkatan kualitas ketakwaannya, bukan untuk kesombongan. Ketika dia menjadi pejabat, pejabat publik atau pejabat dari sebuah perusahaan, dia pergunakan jabatannya untuk kepentingan kualitas ketakwaan dirinya, lingkungannya, masyarakatnya, karyawannya dan sebagainya. Karena sesungguhnya takwa itu merupakan indikator yang paling mulia. Ketika dia punya ilmu, ilmu pun juga dipergunakan untuk meningkatkan kualitas ketakwaannya, bukan dipergunakan untuk hal-hal yang lain, tapi dipergunakan meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka sangat merugi orang yang tidak sungguh-sungguh melaksanakan ibadah saum. Dia tidak ingin menjadi orang yang paling mulia. Dia tidak ingin menjadi orang yang paling berharga dalam pandangan Allah. Dia hanya sekedar menjadi abdul dunia, abdul mal, abdul kursi. Demikian pula arus syahwat. Dicoba ditingkatkan kualitas keimanan kita sehingga menjadi orang yang paling mulia. Demikian pula misalnya dalam ayat yang lain Allah menjelaskan bahwa ketakwaan itu adalah akan mengundang keberkahan hidup, akan mengundang keberkahan yang diturunkan Allah dari langit dan kemudian juga dimunculkan dari muka bumi. Allah surat jelas mengatakan dalam surat Al-A'raf ayat 96, andaikan penduduk di muka bumi ini, andaikan masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia beriman, bertakwa kepada Allah, akan kami bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan akan kami munculkan keberkahan dari muka bumi. Walau anna al-qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Oleh karena itu, kalau kita berpikir tentang masalah kebangsaan sekarang yang semakin banyak masalah, mungkin persoalan esensialnya, persoalan prinsipnya adalah karena kita mengabaikan masalah keimanan, karena kita mengabaikan masalah ketakwaan. Kita hidup di negara yang kita cintai ini banyak sekali mengabaikan ajaran Islam. Bahkan kita tidak pernah bertanya tentang bagaimana membangun bangsa negara dalam perspektif ajaran Islam. Beberapa minggu yang lalu saya diundang oleh Bappenas untuk diminta penjelasan bagaimana sebenarnya masalah kesejahteraan dalam pandangan Islam. Saya katakan ada tiga indikator yang utama. Kalau kita ingin membangun Indonesia sebagai negara sejahtera, negara yang adil, negara yang makmur, negara yang kesenjangan semakin dipersempit. Tidak seperti sekarang, sekarang kesenjangan semakin melebar. Indeks gini untuk mengukur kesenjangan, itu kan yang normal itu 0,37. Sekarang indeks gini mengukur kesenjangan di negara kita sudah mencapai angka 0,40. Sudah warning, sudah lampu kuning menjadi lampu merah. Begitu dahsyatnya kesenjangan yang terjadi di Indonesia. Program-program pembangunan dilaksanakan terus. Kenapa? Saya katakan karena kita mengabaikan perintah Allah. Karena kita enggak pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana membangun bangsa dan negara. Kita terlalu curiga ketika kita ingin mendekatkan diri kita kepada Al-Qur'an. Kita terlalu curiga ketika kita ingin melaksanakan Islam dengan baik. Padahal Islam itu agama baik, agama damai, agama yang akan mensejahterakan, bukan agama yang bawa pada kecelakaan. Jangan sampai dianggap bahwa agama itu adalah lebih rendah ketimbang yang lain, ketimbang kapitalisme, ketimbang materialisme, ketimbang ideologi yang lain. Agama bagi kita adalah segala-galanya. Di dalam Al-Quran surat Quraisy, Allah menjelaskan indikator kesejahteraan suatu bangsa ada tiga. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min aw. Yang pertama adalah indikator kesejahteraan itu adalah falyabudu rabb hadzal bait. Bagaimana masyarakat didorong, pemerintah punya kewajiban untuk mendorong masyarakat beribadah kepada Allah yang memiliki Ka'bah ini, beriman, bertakwa kepada Allah. Tidak akan pernah bahagia masyarakat yang tidak pernah beribadah. Tidak akan pernah sejahtera masyarakat yang tidak pernah sujud. Tidak akan pernah merasakan nikmatnya kehidupan orang yang tidak berdoa dan tidak pernah berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga tidak akan pernah merasakan nikmatnya makan orang yang tidak pernah puasa. Karena itu indikator kesejahteraan yang pertama adalah falyabudu rabb hadzal bait. Hendaknya mereka menyembah kepada Tuhan pemilik Ka'bah ini. Baru kemudian allazi at'amahum min ju', terpenuhinya kebutuhan sandang pangan, papan, kedaulatan pangan. Allazi at'amahum min ju'. Tapi kedaulatan ini akan terjadi, kebutuhan pokok akan terpenuhi ketika kita memenuhi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allazi at'amahum min ju'. Allah lah yang memberikan makanan kepada kita, yang memberikan rezeki kepada kita. Kita harus yakin itu semuanya. Kemudian baru yang ketiga, wa amanahum min khauf, dan adalah Allah yang memberikan keamanan, memberikan ketenangan dari berbagai macam perasaan-perasaan yang mengkhawatirkan kita, khawatir masa depan dan lain sebagainya. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah, yang perlu kita sadari bersama adalah kenapa sampai dijadikan takwa itu tujuan utama dari ibadah saum, sampai disebutkan dua kali. Karena takwa itu harus kita bawa pada kehidupan kita. Ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah anda kepada Allah haitsuma kunta, dimanapun anda berada. Ibadah Ramadan, ibadah puasa di bulan Ramadan adalah contoh totalitas ketakwaan. Kita di rumah bertakwa, ketika kantor kita bertakwa, di jalan kita bertakwa, di pasar kita bertakwa, ketika kita melaksanakan tugas kita bertakwa, ketika kita di pasar melakukan transaksi kita bertakwa. Tidak ada dikhotomi dan tidak ada sekularisasi. Makanya la'allakum tattaqun la'allahum yattaqun, agar kalian bertakwa, agar mereka menjadi orang-orang yang bertakwa, yang membawa nilai-nilai ketakwaannya pada kehidupan sehari-harinya. Tidak ada pemisahan dalam Islam, tidak ada dikhotomi. Ketika kita menjadi pemimpin, maka pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang bertakwa kepada Allah. Ketika kita menjadi pedagang, pedagang yang berhasil, pedagang yang bertakwa kepada Allah. Ketika kita menjadi karyawan, karyawan yang berhasil adalah karyawan yang bertakwa kepada Allah. Demikian pula yang lainnya. Ittaqillah haitsuma kunta. Sekarang ini kita rasakan masih ada dikhotomi. Agama itu dibawa pada urusan privat semata-mata, hubungan pribadi manusia dengan Tuhan. Tidak boleh dibawa agama pada ekonomi misalnya. Ya, tidak boleh agama dibawa ke pasar, pada gedung birokrasi, pada kampus-kampus. Harus disterilkan agama itu dari kegiatan-kegiatan kehidupan. Sangat bahaya. Oleh karena itu saya berpendapat dan kami berpendapat di Majelis Ulama bahwa yang bahaya itu di samping radikalisme agama, kita juga sadar betul radikalisme agama juga berbahaya, membahayakan, karena menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran pada umat manusia tentang agama ini. Tetapi juga ada radikalisme yang lain yang ini tidak tersentuh, yaitu radikalisme sekuler. Radikalisme sekuler juga sangat membahayakan karena mencoba menarik agama dalam kehidupan. Agama tidak boleh masuk ke dalam ruang-ruang publik, ya. Agama tidak boleh masuk pada kegiatan-kegiatan manusia. Agama hanya ditempatkan pada urusan privat, pribadi manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Tuhan. Mungkin agama lain silakan, tapi Islam itu tidak. Kita diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffa. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam kafatan secara menyeluruh. Dan terbukti ketika kita masuk pada ajaran Islam secara menyeluruh, dipentaskan dalam sejarah yang tidak bisa dibantah oleh siapapun, bagaimana sejahteranya masyarakat, bagaimana damainya masyarakat. Kita tahu di zaman Umar bin Abdul Aziz, ketika Islam dilaksanakan dengan baik, maka ternyata ada kesejahteraan di situ, ada keadilan di situ, ada kedamaian di situ. Orang semuanya terpenuhi kebutuhannya. Tidak ada orang miskin yang dibiarkan. Tidak ada orang yang tidak mendapatkan pendidikan. Semuanya adalah untuk kebaikan. Karena memang Islam itu agama baik, agama damai, agama yang menghasilkan kebaikan bagi kehidupan umat manusia. Oleh karena itu mari kita manfaatkan bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini, bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan turunkannya Al-Quran. Kita manfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita pribadi, kualitas ketakwaan keluarga kita. Kita bawa keluarga kita, suasana kita bangun secara kondusif untuk menumbuhkan nilai-nilai keimanan, keislaman. Demikian pula di perkantoran, kita bangun sebuah suasana yang kondusif untuk melaksanakan Islam dengan baik. Dan akhirnya juga adalah pada masyarakat dan bangsa kita. Bagi kita tidak ada pilihan kecuali dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin jauh kita dari ketakwaan kepada Allah, maka semakin terjadi berbagai macam masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Semakin dekat kita kepada Allah, semakin takarrub kita kepada Islam, maka saya yakin semakin banyak masalah yang bisa diselesaikan. Karena Islam itu agama solusi, bukan agama beban, tetapi agama solusi. Solusi di bidang ekonomi, solusi di bidang politik, di bidang kepemimpinan, maupun juga di bidang-bidang yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan iman, kekuatan batin, kekuatan fisik, kekuatan rohani, sehingga betul-betul kita bisa menyambut Ramadan, mengisi Ramadan dengan berbagai macam aktivitas yang bermanfaat, aktivitas pribadi maupun juga aktivitas sosial, sehingga betul-betul kita merasakan keberkahan dari bulan suci Ramadan ini. Marhaban ya Ramadan, selamat melaksanakan ibadah saum. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik hidayahnya dan kita terus akan menjadi muslim dan mempunyai istiqomah yang konsisten dalam kebaikan-kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Jalan Allah wa iyyakum minal faizin al aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muwahhidin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudas wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabil kiram wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyyaya bi taqwallah wa ta'atihi faqad faza al muttaqun. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadi al hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana sif anna azaba jahannam inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Allahumma izzal islama wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtiata wal musyrikin wa dambir a'da'aka a'da'adin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wal mujahidin fi kulli makan. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin fansurna ala alqawmil dhalimin fansurna ala alqawmil fasiqin fansurna ala alqawmil munafiqin fansurna ala alqawmil hasidin rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rusada rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim walhamdulillahirabbil alamin ibadallah astaghfirullah li wa lakum wa la dhikrullahi akbar aqimish shalah